pendam rasa padamu insan yang manja. Senyummu, tawamu hantui hari-hariku. Musik mimpi, lamunan syahdu. Mungkinkah bahagiaku terima? Mimpi mungkinkah jadi nyata? Ku mengharap cahaya cinta terangilah hati. Hanyalah satu janji setiaku padamu. Usah ragukan perasaanmu itu. Percayalah akan cintaku sampai akhir masaku tetap untukmu. Hanyalah saat